Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدْ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِيُ مُحَمَّدٍ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adhanallahu wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah wa 'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Ta'ala di malam hari ini yang tiada terasa semakin dekat dengan hari-hari yang dinanti-nantikan kaum muslimin, hari-hari Ramadan, bulan yang mulia, bulan yang Allah pilih sebagai tempat turunnya Al-Quran, bulan yang Allah jadikan sebagai tempat adanya rukun Islam yang keempat, bulan yang Allah jadikan dibukakannya pintu-pintu kebaikan dan ditutupnya pintu-pintu kejahatan serta dibelenggunya syaitan. Bulan Ramadan yang Allah tetapkan padanya adanya satu malam yang itu lebih baik daripada 1000 malam, Lailatul Qadar. Bulan yang dinanti-nantikan oleh mereka orang-orang yang giat berlomba-lomba dalam kebaikan dan menjadi kesedihan bagi mereka orang-orang yang bergemilang dengan kemaksiatan dan dosa-dosa. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di mana salafuna saleh, pendahulu kita yang saleh, sebagaimana dinyatakan oleh sebagian ulama, kanu yas'alunallah, bibulughi Ramadan, mereka dahulu meminta kepada Allah untuk bisa sampai ke dalam bulan Ramadan, sitat asyur qabla kudumihi, 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Mereka meminta kepada Allah untuk dipertemukan. Mereka meminta kepada Allah diberi taufik. Allahumma waffiqna bi Ramadan. Ya Allah, berikanlah taufik kepada kami untuk bisa sampai dan mengisi hari-hari Ramadan dengan amalan soleh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bulan Ramadan yang penuh dengan keutamaan tadi. Bulan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan di dalam hadisnya yang sahih, apabila masuk awal pertama malam bulan Ramadan, qala Allahu azza wa jalla, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, karena sabda beliau merupakan wahyu dari Allah kepada para sahabatnya, ja'akum Ramadan syahrun barakah, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh barakah. Yahsyakumullahu fi, Allah meliputkan kalian di dalamnya. Wa yanzilu rahmatahu, dan Allah turunkan rahmatnya. Wa yaghfirul khataya, dan Allah wa yaghfirul khataya, mengampuni dosa-dosa hamba. Inilah keadaan bulan Ramadan yang Allah perintahkan di dalamnya untuk berpuasa, untuk menjadikan orang yang berpuasa tadi menjadi golongan orang-orang yang bertakwa. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian siam di bulan, yakni berpuasa, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Bulan yang mulia, bulan yang Allah pilih padanya amalan-amalan yang mulia, dan akan melahirkan golongan-golongan, generasi-generasi manusia yang mulia. Akan tetapi di sana ada orang-orang yang Rasulullah bersabda tentangnya, sampai-sampai beliau mengatakan amin, di mana malaikat berdoa kepada Allah, raghima anfun man dakhala ramadana wa lam yughfar lah. Celaka merugi orang yang telah masuk bulan Ramadan namun tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Maka kata Jibril alaihi salam, qul amin, perintah kepada Rasul untuk mengucapkan amin, ya Allah ijabailah. Maka beliau mengatakan amin, ya Allah, Allahumma stajib. Artinya amin, ya Allah, kabulkanlah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dengan makna, kam min sha'im laisa hadan lahu ilal atasha wal ju', betapa banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan ternyata tidak mendapatkan bagian apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Wa kam min qa'imin laisa hadan lahu ila sahar, dan betapa banyak orang yang melakukan salat tarawih di bulan Ramadan tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanyalah sekedar sahar, tidak tidur di saat tersebut. Menunjukkan di sana adanya orang-orang yang terluputkan, orang-orang yang terlewatkan baginya pahala keutamaan bulan Ramadan. walaupun mereka mengamalkan amaliyah-amaliyah Ramadhaniyah. Oleh karena itu, orang mukmin adalah orang yang mereka itu bisa mengambil pelajaran yang terjadi pada orang lain. Apa yang menyebabkan mereka merugi? Apa yang menyebabkan mereka terluputkan dari pahala? Tentunya karena mereka tidak mengisi Ramadan dengan apa yang dituntunkan syariat. Maka dari itu merupakan pembekalan diri-diri kita sebelum masuk bulan Ramadan. Pembekalan diri-diri kita sebelum masuk bulan Ramadan ditanamkan sebuah prinsip yang agung oleh para ulama. Ditanamkan sebuah kaidah yang baku oleh para ulama, yakni pegangan hidup di dalam kita menjalani kehidupan dunia menuju akhirat ini adalah prinsip al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu itu didahulukan sebelum berucap dan beramal. Maka inilah prinsip kelompok yang selamat, prinsip golongan ahli sunnah wal jamaah, orang-orang yang mengikuti sunnah Rasul dan jejaknya jamaah sahabat Nabi radhiyallahu anhum, dan prinsip orang-orang yang mencari siratal mustaqim, karena inilah siratal mustaqim, al ilmu qablal qawli wal amal. Ilmu itu didahulukan sebelum berucap dan beramal. Karena kaitannya ucap ilmu dan amalan, maka manusia terbagi menjadi dua golongan atau tiga golongan. Satu golongan yang selamat, dua golongan yang binasa. Terkait dengan ilmu, agama, dan amalan, manusia terbagi menjadi tiga golongan yang Allah sebutkan di dalam akhir surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, berikanlah hidayah kepada kami ya Allah, siratal mustaqim, jalanmu yang lurus yang bisa mengantarkan kami kepada engkau dan surgamu. Itulah siratal mustaqim maknanya. Jalan yang bagaimana yang akan menyampaikan kita kepada Allah dan surganya, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, golongan pertama. Jalannya orang-orang yang telah engkau berikan nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim, golongan kedua, bukanlah golongan orang, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai. Waladdallin, dan golongan ketiga, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Kaitan ilmu dengan amalan, maka manusia terbagi menjadi tiga golongan yang Allah sebutkan dalam surat Al-Fatihah ayat terakhir. Golongan pertama, siratal ladzina an'amta alaihim, orang-orang yang telah engkau berikan nikmat atas mereka. Diterangkan para ulama, humul ladzina yajma'una bainal ilmi wal amal bih, mereka adalah golongan orang-orang yang menggabungkan antara ilmu agama dan beramal dengan ilmu tersebut dan mengamalkannya. Berilmu dia cari, dia tahu, kemudian dia amalkan, dia ikuti. Inilah siratal mustaqim. Adapun golongan kedua, humul yahudu, merekalah orang-orang Yahudi. Alladzina indahum ilm, yang mereka memiliki ilmu agama, pengetahuan tentang hukum-hukum syariat, Akan tetapi mereka walam ya'malubih, mereka tidak mengamalkan ilmu tersebut, malah diselisihi. Golongan yang ketiga, waladdallin, golongan orang-orang yang sesat. Qaluhumun nasara, merekalah orang-orang Nasrani. Alladzina ya'maluna bila ilm. Yang mereka itu mengamalkan amalan-amalan syariat tanpa tuntunan ilmu agama. Beramal amalan-amalan syariat tanpa tuntunan ilmu agama. Sehingga dari sini, orang-orang yang selamat adalah mereka yang menjamak antara ilmu dan amalan, di mana prinsip mereka al-ilmu qablal qawli wal amal, ilmu itu didahulukan sebelum berucap dan beramal. Kenapa demikian? Karena Allah berfirman tentang ucapan seseorang di dalam surat Al-Isra, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Wala taqfu, janganlah engkau berbicara dan berprinsip dengan sesuatu yang engkau tidak tahu ilmunya. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan serta hati, masing-masing dari itu akan dimintai pertanggungjawaban nanti di hari kiamat. Oleh karena itu mereka para ulama menetapkan prinsip al-ilmu qablal qawli wal amal. Ilmu itu sebelum berucap dan beramal. Seorang mau berdakwah harus tahu ilmu dulu. Seorang mau menasehati harus tahu ilmu dulu. Seorang mau menulis tentang perkara agama harus tahu ilmu yang akan dia tulis. Ini supaya selamat. Karena di sana golongan Yahud, mereka memiliki ilmu namun tidak mengamalkan. Golongan Nasara, mereka mengamalkan amalan-amalan yang gambarannya amalan syariat, namun ternyata tidak ada tuntunan. Oleh karena itu, kalau kita menyempit pembahasan kepada intern kaum muslimin, maka dikatakan oleh Al-Imam Sufyan ibnu Uyainah, kata beliau, ma fasada min ulama'ina illa wa fihi syabahun bil yahud, tidaklah dikatakan rusak, tidaklah menjadi sesat ulama-ulama di dalam agama kita ini, ulama muslimin, tapi kok katanya rusak, sesat. Kenapa? Illa wa fihi syabahun bil yahud, melainkan di dalamnya karena ada penyerupaan diri dengan orang-orang Yahudi. Apa itu? Mengetahui ilmu namun tidak mau mengamalkan. Ulama-ulama ini dikatakan sesat, rusak, dikarenakan mereka tahu ilmu namun tidak mau mengamalkan. Menyerupakan diri dengan sifatnya orang-orang Yahud. Wa ma fasada min 'ibadina illa wa fihi syabahun bin Nasara. Maka kata beliau Al-Imam Sufyan ibnu Uyainah, dan tidaklah rusak ahli ibadah dalam agama kita ini, dalam muslimin, ahli ibadah, orang yang rajin ibadah, kok dikatakan sesat, melainkan karena ada padanya penyerupaan diri dengan orang-orang Nasrani. Apa itu? Beramal, beramal, beramal tanpa tuntunan. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga jalan keselamatan adalah al-jam'u bainal ilmi wal amal. Wa yakunul ilmu qablal qawli wal amal. Maka prinsip yang selamat adalah menggabungkan antara ilmu dan amalan. Jangan sampai kita beramal tanpa ilmu. Atau jangan sampai kita berilmu tidak mau mengamalkan. Dan ilmu itu didahulukan sebelum berucap dan beramal. Maka di malam hari ini musta'inan billah, kita memohon pertolongan kepada Allah. Ingin sedikit mengupas tentang amalan-amalan yang dilakukan di bulan Ramadan. Tentunya yang layak bagi kita adalah hendaknya sebelum bulan Ramadan kita mengetahui tentang barakallahu fikum persiapan-persiapan menuju bulan Ramadan. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, beberapa hal penting yang harus kita persiapkan pada diri kita sebelum masuk bulan Ramadan. Yang pertama adalah islahul qulub, memperbaiki hati-hati kita. Minal jahli wal kibri wal hasadi. Wassafah. Yakni diperbaiki hati-hati kita minal jahli, dari sifat bodoh. Tidak tahu ilmu agama, tidak tahu tuntunan syariat. Wal kibr, dari sifat sombong, menolak syariat Allah Ta'ala. Wal hasad, dari sifat dengki. Wassafah, dan juga dari sifat acuh. Safah, tidak mau mempedulikan ilmu. Sudah tahu melanggar, sudah tahu melanggar. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa? Karena sifat-sifat ini mengantarkan kepada kekufuran. Seorang yang bodoh tidak mengenal kebaikan, maka dia akan menolak kebaikan. Seorang yang sombong, tatkala dia tidak mau menerima al-haq, malah meninggalkannya dan merendahkan orang yang menyampaikannya, maka mengantarkan dia kepada kekufuran dan menyakiti orang-orang yang membawa al-haq. Demikian pula al-hasad, dengki, menginginkan hilangnya nikmat dari orang lain, maka dia tidak akan bisa memberikan nasihat dikala orang lain salah. Adapun sifat safah, sifat acuh tidak peduli dengan ilmu yang dia miliki. Dungu, bodoh, ini menjadikan orang tersebut yattabi'u hawa, mengikuti hawa nafsunya. Sehingga datang Ramadan, tidak peduli. Yang penting ya aku. Yang penting ah aku. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita tahu persiapan ini yang harus dimiliki, tentunya kita yang pertama adalah membentengi diri dengan ilmu untuk mengentaskan dari kebodohan. Kemudian dengan keikhlasan niat untuk kita bisa terlepas dari hasad. Dan juga barakallahu fikum, untuk kita mengetahui tentang hikmah adanya amalan-amalan. Karena kalau tidak tahu menolak. Ini barakallahu fikum. Ini diantara hal pokok. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Amalan yang dilakukan di bulan Ramadan kita bagi menjadi beberapa poin. Yang pertama, yakni amalan inda dukhuli Ramadan, ketika masuk bulan Ramadan. Ketika mau masuk, amalan apakah yang hendaknya dilakukan? Yang pertama, yakni taro al-hilal, berusaha melihat hilal bulan Ramadan. Naam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian dengan melihat hilal dan beridul fitrilah dengan melihat hilal. Dalam hadis yang lainnya, fa idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu wa aftiru. Kalau kalian melihat hilal, maka berpuasalah hilal Ramadan, berpuasalah. Kalau kalian melihat adanya hilal bulan Syawal, maka beridul fitrilah. Ini yang pertama. Dan ini adalah amalan salaf. Datang dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Beliau menyatakan, taro annasul hilala. Fa akhbartu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu fa amaron nasa bi siyamihi. Beliau Ibnu Umar menyatakan, taro annasul hilala, manusia berusaha mencari-cari melihat hilal. Maka aku beritakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku melihat hilal. Maka beliau pun memerintahkan manusia untuk berpuasa dengan ru'ya, dengan hilal tersebut. Hari puasa besok. Lah, ini amalan yang dilakukan ketika mau datang Ramadan. Amalan yang disyariatkan. Muncul di sini permasalahan. Dari hadis ini bercabang sebuah permasalahan. Yakni permasalahan, idza sabata ru'yatu ahlil baladi, apabila telah tetap ru'yah sebuah negeri melihat hilal, hal yalzamus shaum alal biladil alam, apakah mewajibkan puasa bagi negeri-negeri yang di alam semesta ini? Sebagai misal Arab melihat hilal besok 1 Ramadan. Berarti wajib kita Indonesia, wajib Malaysia dan yang lainnya semuanya berpuasa atau tidak? Naam, barakallahu fikum. Dari sini kata beliau, yakni di sini, yakni barakallahu fikum, terjadi silang pendapat. Terjadi silang pendapat di antara para ulama. Terjadi khilaf. Dan yang masyhur barakallahu fikum, di sini barakallahu fikum adalah menjadi tiga pendapat. Al-qaulul awal, ucapan yang pendapat yang pertama, bahwasanya idza sabata ru'yatu al-balad fi makanin, kalau telah tetap ru'yah hilal di suatu negeri, laziman nasu kulluhum saum min masyarikil ardi wa magharibiha, maka wajib bagi seluruh manusia di alam semesta ini, baik dari ujung timur dan barat, untuk berpuasa dengan ru'yah tadi. Karena didasarkan dengan hadis sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, Berpuasalah kalian dengan sebab melihat hilal, ru'yah, dan berbukalah kalian Idul Fitri dengan sebab melihat hilal. Naam, ini pendapat yang pertama. Hadisnya sahih, diriwayatkan Muslim dan yang lainnya. Adapun pendapat kedua, adalah la yajibu illa ala man ra'ahu aw kana fi hukmihim. Ini di sini ada beberapa pendapat. Pendapat kedua adalah tidaklah wajib untuk berpuasa kecuali orang yang melihatnya. Aw man ra'ahu aw fi barakallahu fikum. Au kana fi hukmihim, atau hukumnya pada hukum orang yang melihat. Bi an tawafaqat matali'ul hilal, yakni dalam bentuk karena matla'nya itu satu. Au mutaqaribatan, atau berdekatan. Naam. Yaitu apabila matlaknya satu, yakni ancer-ancer terbitnya, atau berdekatan satu jam, dua jam. Fa illam tattafiq fala yajibus shaum. Kalau tidak sama matlaknya, maka tidak wajib puasa. Naam barakallahu fikum. Yang mana pendapat ini adalah pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebagaimana ditukilkan dari Al-Ikhtiyarat halaman 106. Di mana beliau menyatakan bahwasanya tattafiqu matali'ul hilali biittifaqi ahli al-ma'rifati bil falak. Fa in ittafaqat lazima shaum wa illa fala. Maka matla' hilal itu tattafiq, akan dikatakan bersatu dengan kesepakatannya ahli ma'rifah. Dengan siapa yang mengatakan ahli ma'rifah? Bil falak, dengan ilmu falakiyah. Maka apabila bersatu yang namanya matali', wajib puasa. Kalau tidak, tidak. Sebagai misal, Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Indonesia Timur, waktunya berbeda tidak? Berbeda, satu jam, dua jam. Indonesia dengan Arab berbeda enggak? Berbeda, empat jam. Indonesia Timur, Barat, Tengah berbeda dua jam. Indonesia Barat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, zuhur jam 12. Indonesia Tengah jam 11. Indonesia Timur jam 8, jam 1, jam 2. Lebih dahulu, masih sama-sama dalam waktu zuhur. Kalau Indonesia Barat jam 3:30, Allahu Akbar, Allahu Akbar, adzan apa? Asar. Asar, 3:30 sore. Asar ya, asar ya. Sekarang Indonesia Tengah jam 4:30, Indonesia Timur jam 5:30, masih waktu maghrib ya. Biasanya kalau asarnya maju sana ya, maghribnya jam 6 dekatnya, kan gitu ya. Ini iya ya, masih waktu maghrib. Nah, masih waktu asar. Oh, berarti masih sholat siang kantongnya ya. Coba sekarang Indonesia Barat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, zuhur jam 12 tadi. Arab jam berapa? Jam 8. Indonesia Barat, Allahu Akbar, 3:40, asar. 3:40. Sana jam 12. Belum masuk zuhur. Indonesia Barat jam 6 maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sana jam 2 waktu zuhur. Sudah beda waktu sholat siang dan sholat malam. Jauh apa dekat kalau begitu? Jauh ya. Kalau tadi masih dekat. Nah, kalau berdekatan, maka dia itu mengambil hukum. Orang Irian Jaya, sebagai misal, ada titik pantau di sana, oh kami melihat hilal. Nah, berarti boleh dipakai oleh orang Gang Pancasini. Ya. Ini sebagai misal, kalau ada yang dagang misalnya di sana, oh sudah ada, oh ya sudah. Nah, dipakai. Ini sebagai misal. Nah, difahami ya? Ini pendapat kedua. Mana dalilnya? Yaitu riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Naam barakallahu fikum. Yang beliau tidak mencukupkan ru'yahnya ahlu Syam dikala beliau di Madinah. Maka beliau menyatakan bahwasanya masing-masing negeri memiliki ru'yah. Ini yang kedua. Adapun pendapat yang ketiga, diterangkan Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, al-qaulu tsalits annan nasa tabi'a lil imam, bahwasanya manusia para rakyat ini berpuasa dengan imam penguasa negara-negara mereka, presiden yang muslim. Fa idza shoma shomu wa idza aftara aftaru, apabila pemerintah menyatakan berpuasa, maka mereka berpuasa. Dan apabila mereka beridul fitri, maka beridul fitri. Nah, barakallahu fikum. Dicontohkan. Walau kanatil khilafah amah li jami'il muslimin faro'ahun nasu fil baladil khalifah, summa hakamal khalifah bisubuti lazima man tahta wilayatihi fi masyarikil ardi wa magharibiha an yasumu au yuftiru. Naam. Kata beliau, apabila ada sebuah negeri teritorial kekuasaan geografis, taruhlah Indonesia, yang ditetapkannya padanya adanya pemimpin yang umum mencakup seluruh negeri Indonesia. Berarti tempat kita presiden. Faro'ahun nasu fil baladil khalifah, ada di antara manusia yang melihat hilal di negeri Indonesia. Taruhlah pemerintah kita nanti tanggal 29 Sya'ban menetapkan titik-titik pantau di Sumatera beberapa titik, Kalimantan beberapa titik, Jawa beberapa titik, Maluku dan Sulawesi. Mungkin Irian Jaya. Beberapa titik. Kemudian dilaporkan ada yang melihat. Summa hakamal khalifatu bisubut. Terkemudian diterima oleh penguasa. Dan juga yang di sini namanya khalifah bukan khilafah Islamiyah. Bukan nam. Bahasa mereka khalifah memang bukan khilafah Islamiyah. Ini tidak ada. Naam. Itu tidak ada. Yang ada hanyalah kita berbaiat kepada para penguasa muslim, presiden muslim, untuk kita mendengar dan taat selama bukan maksiat. Naam barakallahu fikum. Adapun ISIS yang dinyatakan Abu Bakar al-Baghdadi sebagai khalifahnya, ini kelompok menyimpang. Naam. Barakallahu fikum. Wa amin, sekarang di sini lihatlah. Kalau penguasa menetapkan, oh besok apa diterima hilalnya, lazima man tahta wilayatihi, maka wajib bagi orang yang berada di wilayah kekuasaannya, baik ujung timur atau barat, untuk berpuasa dan beridul fitri. Seandainya orang Malaysia melancong ke Indonesia, orang Arab Saudi sedang berkunjung saudaranya di Indonesia, tiba-tiba dinyatakan oleh penguasa besok berpuasa, maka dia wajib puasa. Walaupun dia orang Saudi, karena sekarang berada di Indonesia. Kalau seandainya dia balik ke Saudi mepet sudah Idul Fitri. Di sana ternyata mundur. Sehingga dia kalau secara hitungan bilangan 31 hari puasanya. Ini bagaimana? Ya sudah, karena dia di sana. Ya. Mengikuti negeri yang dia itu berada pada padanya. Lah kalau 29 Indonesia, kalau orang Indonesia 30, saya ke Saudi, oh di sana kok cuma 29 jadinya, karena di sini lebih akhir misalnya. Nah, maka ya sudah dia puasa dan tidak dihutang. Nah, kenapa? Karena patokannya adalah dia, kecuali kalau kurang dari 29. Dia dihutang satu. Nah, kenapa? Karena yang namanya bulan Hijriyah 29 atau 30. Barakallahu fikum. Maka ini kata Syekh, pendapat ketiga ini, wa amalun nasil yaum ala hadza. Maka amalan manusia sekarang berdasarkan ini, yakni menunggu keputusan pemerintah. Idza sabata inda walil amri lazima jami'a man tahtahu. Man tahta wilayatihi an yaltazimu bisawmin au fitrin. Apabila telah ditetapkan oleh penguasa, pemerintah, tentang hari puasa ataupun Idul Fitri nantinya, maka wajib bagi seluruh orang yang berada di bawah wilayah kekuasaan mereka untuk berpegang dengan apa yang diputuskan, baik puasa ataupun Idul Fitri. Maka kata beliau, hadza minan nahiyatil ijtima'iyyah qawlun qawiyyun. Maka ini kalau kita tinjau dari sisi bisa menimbulkan persatuan di negeri tersebut, maka ucapan yang kuat. Naam, hatta law sahahnal qawla tsani. Sampai pun kita kalau berpendapat, oh itu kan beda matlaknya. Naam. Harus yang sama matlak. Demikian, maka ini barakallahu fikum, yajibu ala man ra'a annal mas'alah mabniyah alal matali alla yudhira khilafa lima alaihin nas. Maka wajib untuk kita yang berselisih di sini tidak boleh menampakkan perselisihan kepada keputusan pemerintah. Naam. Walaupun mereka yang merojihkan ucapan yang selain ini. Naam. Tetap bagaimana kalau begitu? Ya sudah, kalau Anda memilih pendapat yang pertama ternyata bertentangan dengan penguasanya, berpuasa namun tidak terang-terangan menghasut manusia. Kalau Anda, sehingga dari sini berlaku pendapat keempat, yaitu apa? Annahu yalzamu hukmu ru'yah kullu man atau kullu man amkana wusuluhu wal khabar ilaihi fil lailah. Yaitu pendapat keempat, bahwasanya wajib hukum ruqyah ini orang yang memungkinkan sampai padanya khobar telah nampak ruqyah di malam tersebut. Naam, ini sesungguhnya menyerupai madhab yang pertama. Artinya kalau kita melihat langsung, ya memang wajib atas kita. Yang diberitakan orangnya ini adil, dia muslim, berakal sehat, terpercaya, amanah, nam tidak terlihat padanya kefasikan yang sangat, maka bisa berlaku kalau diterima persaksian atau khabarnya oleh penguasa. Kalau tidak, maka kita bersama para penguasa. Ini wallahu a'lamu bishawab, yang pertama amalan ketika masuk bulan Ramadan. Ketika masuk Ramadan, maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekarang amalan yang disyariatkan di dalam bulan Ramadan. Adapun yang tidak disyariatkan ketika masuk dalam bulan Ramadan adalah yakni i'tibar al-hisab al-falakiyah fibtida'il syahr wantiha'ihi. Yakni kita berpegang dengan hitungan-hitungan falakiyah, hisab, untuk menentukan awal dan akhir bulan. Kenapa? Dikarenakan ini adalah ibadah. yang namanya ibadah harus mencontoh Rasul. Sebagus apapun konsep dan sebuah rancangan, kalau ternyata tidak dilakukan oleh Nabi, berarti itu tidak dibutuhkan dalam ibadah. Sebab kalau itu dinyatakan baik, pastilah Rasul telah mendahului. Para sahabat telah mendahului kita jauh. Namun dikala hal tersebut tidak dilakukan Nabi, bersama kebutuhan ketika itu ada, bersama orang yang mampu ketika itu didapatkan, namun tidak dipakai oleh Nabi, maka kita tidak menggunakannya dalam bab ibadah. Sehingga dari sini, para ulama tidak memerintahkan dan menganjurkan kita untuk berpegang dengan hitungan hisab falakiyah. Kalau dijadikan ancer-ancer kira-kira tidak mengapa. Namun penentuan bulan adalah salah satu dari dua cara. Yang pertama adalah biru'yatil hilal, yaitu dengan cara melihat hilal. Yang kedua bistikmali syahri thalathina yauman illam yarah, yakni dengan melengkapkan, menyempurnakan hitungan bulan 30 hari apabila tidak dilihat namanya hilal. Dan yang ketiga, sebagian ulama menyatakan, yakni bi khusulil khabar ilaihi bi ru'yatil hilalil lailah, yaitu dengan cara sampainya berita kepadanya dengan adanya ruqyah di malam tadi. Namun ini adalah fil haqiqah, adalah hakikatnya yang berlaku ru'yatul hilal. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah, cara yang pertama. Adapun setelah masuk bulan Ramadan, di sana ada amalan-amalan yang dilakukan, di mana di antara amalan-amalan tersebut ada yang sifatnya wajib dan ada yang sifatnya sunnah, dan ada pula di sana barakallahu fikum amalan-amalan yang keliru. Sudah masuk waktu ya. Maka karena kita telah masuk waktu azan Isya, maka kita tunda insyaallah setelah nanti sejenak setelah salat Isya mungkin. Setelah sholat isya dan sholat sunnah, insya Allah kita teruskan pembahasan tentang amalan-amalan yang dilakukan di dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum.